tidak hanya jadi impian para pemalas yang membenci matahari. Dan dadadidadidididada. Bergerak membuka pagi dengan sekuat tenaga. Mereka adalah para tetangga dan kita semua yang menginginkan jadi dida, jadi dida, jadi dida, jadi dida.